إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, nashkurullah jalla wa ala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah jalla wa ala di kesempatan sore hari yang cerah ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, baik yang zahirah maupun yang batinah, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, baik nikmat itu berupa al-iman wal-islam wal-istiqamah, dan nikmat yang zahirah, nikmatu sihah, nikmat al-fursah, al-farah, kesempatan, waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan kenikmatan-kenikmatan yang zahirah yang lainnya, yang sangat banyak, yang wajib untuk kita senantiasa bersyukur. Barakallahu fikum. Ma'asyar al-ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan membaca bersama satu hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam Kitab Buluhul Maram, Kitabul Jami', melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang pembahasan mukhalatatun nas wassabr ala adahum, yaitu bergaul di tengah-tengah manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Qala al-imam al-hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhina la yukhalitun nas ولا يصبر على آذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. Dari sahabat Ibnu Umar, wahuwa Ibnu Al-Khattab, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, sahabiyun Ibnu Sahabi, radiyallahu anhuma. Sahabat Nabi, putra seorang sahabat, bahkan putra seorang khalifah as-sani. Nah, Umar Al-Faruq Ibnu Al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan sesama manusia, wa yasbir ala adahum, dan dia tetap bersabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan dari mereka. Khairun minal ladhina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mereka lebih baik dari orang-orang yang tidak bergaul, namun tidak bermuamalah, tidak bermasyarakat, dan juga dia tidak bersabar atas gangguan-gangguan manusia. Nah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan di sisi Al-Imam Tirmidzi, tidak disebut sahabatnya. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan sedikit tentang mustalah al-hadis. Ketika Al-Imam Tirmidzi tidak menyebutkan lam yusammi as-sahabi, bahwa ketika tidak disebutkan sahabatnya, ya, maka hadis ini tidak bermadarat. Maksudnya riwayat Al-Imam Tirmidzi tidak bermadarat. Li'anna sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat semua dikenal keadalahnya. Ya, adalahnya dikenal. Kesikohannya, nah, ketakwaannya diketahui. Nah, jadi kalau tidak disebutkan sahabatnya, maka hadisnya tidak bermadarat. Walhamdulillah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nah, juga meriwayatkan yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka lebih baik dari orang-orang yang meninggalkan manusia, tidak bergaul dengan manusia. Nah, i'tizal 'anil nas, ya, menyendiri. Nah, mengurung diri, ya, menjadi orang individualis. Nah, sudah saya enggak mau bergaul dengan tetangga. Saya enggak mau bergaul dengan teman-teman salafi. Nah, saya sudah cukup dengan diri saya. Nah, ini ternyata apa? Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adahum khairun, lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Walakin fi mas'ala fihi tafsilha. Akan tetapi dalam masalah ini ada rinciannya. Apa benar ketika seorang itu menyendiri, tidak bergaul dengan manusia, kemudian mereka dianggap jelek? Lah, nanti ada penjelasan dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan aqwal al-ulama. Naam, yaitu yang pertama Al-Imam Ibnu Utsaimin. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan syarah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikhram ala syarhi Bulughil Maram, yaitu faedah yang diambil dari hadis ini, hasun nabi sallallahu alaihi wasallam alal ikhtilat binnas, yaitu hasungan Nabi alaihi salatu wasallam untuk bergaul dengan manusia. Ini di sini ada ya faedah, anjuran dari Nabi untuk kita itu bergaul, menjadi orang yang mudah bergaul dengan manusia. Nah, hatta ya'riful insan ahwalahum, sampai dia mengetahui ya, mengetahui keadaan seseorang. Nah, kalau dia bergaul tahu keadaan. Dia punya tetangga kanan, kiri, belakang. Kalau dia tidak bergaul enggak tahu tetangga yang kanan ini modelnya seperti apa. Nah, cerewet apa orangnya baik hati. Nah, kalau dia bergaul, oh orangnya baik. Cuma ada kekurangannya. Ya, suka buang sampah ya di pekarangan orang. Nah, akhirnya kan tahu, oh, ada gangguan dari tetangga samping kanan ini. Orangnya baik, cuma itu tadi, ya. Kalau buang sampah enak sudah, karena pekarangan tetangganya kosong, nah, buang sudah. Nah, tetangga yang samping kiri, wah, masya Allah, cerewet, ya, suka ngomel-ngomel. Tetangganya nggak punya salah, ya, cari-cari kesalahan. Nah, kemudian orangnya, ya, jauh dari Allah, ya, tidak menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Nah, ada gangguan cerewetnya itu, ya, suka cari-cari kesalahan tetangganya. Nah, sehingga dia tahu ahwal annas, keadaan-keadaan manusia. Nah, sama seperti kita, ikhwas salafiyin, di Sumpyuh ada berapa hewan? 70 sekian. Nah, fulan wa fulan wa fulan, abu fulan, abu fulan, abu fulan. Nah, yang umahat, umu fulan, umu fulana, umu. Nah, macam-macam hewan, ya. Sifatnya, nah, perangainya, akhlaknya, nah, kebaikannya masing-masing beda-beda. Yang ini kebaikannya ini. Yang ini. Nah, kekurangannya ada macam-macam. Nah, kata Rasulullah, wa yasbir ala adahum. Dan seorang mukmin yang bersabar atas gangguan-gangguan mereka, khairun, lebih baik. Ya. Dia tetap bergaul dengan sesama ikhwah, dengan sesama umahat. Maksudnya yang ikhwan tidak bergaul dengan umahat, ya ikhwan. Umahat sendiri bergaul dengan sama umahat. Nah, ketika mendapati gangguan atau mungkin sikap yang kurang baik dari temannya, nah, dia lapang dada. Nah, akhun fillah, ya, saudara kita seagama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau Syekh Nuzaimin menyebutkan faedah berikutnya, zahirul hadis annal afdal al mukhalatah was sabr ala adahum. Zahir hadis ini yang afdal adalah bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Walakin fi hadza tafsil, akan tetapi dalam masalah ini ada rinciannya. Idza kanat mukhalatah annas tuaddi ila alwuqu' fil muharram, fa huna la syakka anna al'uzla anhum wajibatun. Nah, jadi apabila bergaul dengan sesama manusia itu bisa mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram, maka tidak diragukan uzlah dari mereka, menjauh dari mereka. Nah, maka ini hukumnya wajib. Nah, dia tinggal di kampung, masya Allah, kampungnya kampung penjudi, ya, sudah judi togel itu, tahu togel kan? Togel itu ya jenis salah satu judi ya. Di satu kampung itu rame ya, yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemuda-pemudinya suka main judi yang seperti itu. Nah, kalau dia bergaul dengan masyarakat yang seperti itu, Naam. Yaqa'u fil muharram, dia akan terjatuh kepada yang haram walaupun cuma lihat-lihat dulu. Naam, akhirnya dia kepingin. Ya. Kepingin. Naruh uang 5.000 bisa dapat 500.000. Ini. Atau di kampungnya pemuda-pemudanya khamarat, suka minum khamer. Baik yang original ataupun yang oplosan. Ya. Karena ya enggak punya uang akhirnya buat minuman yang memabukkan tapi oplosan, ya. Beli antangin, kemudian dicampur pertalit, dicampur enam, ya, dicampur sprite. Nah, yang penting agak geliang-geliang teler, senang sudah. Nah. Lah kalau kampungnya pemudanya seperti itu, maka wajib dia untuk uzlah. Ya, enggak berteman dengan yang pemuda-pemuda yang tadi walaupun sekampung. Hakadha ya ikhwan. Ini sehingga ada tafsilnya, ya. Sama nisa misalkan. Kaum wanita. Nah, di kampungnya ya misalkan wanita-wanita di kampung itu suka tabarruj. Suka berdandan keluar rumah membuka aurat. Iya. Nah, masih muda-mudi, masih bau ingusan, umur-umur masih 13-14, sudah pintar lipstikan. Lipstik tahu ya, lipstik apa? Bibirnya yang dikasih warna ungu, hijau gitu kan. Nah, ana enggak nyebutkan merah karena bibir antum ini semuanya merah, jadi enggak perlu di lipstik merah kan. Nah, ungu, ada ungu, antum kalau enggak percaya ada, ya. Nah, nah, kalau sudah masyarakatnya seperti itu, anak antum jangan dibiarkan bergaul dengan anak-anak kampung yang kayak gitu, ya. Wah, anak antum sudah antum kasih nama Fatima, Aisyah, Khadijah, akhirnya jadi Marlena, Ivan. Ya, pulang-pulang, kenapa nak? Bibirnya merah-merah, karena temannya apa? Itu, ya, punya mamanya di ini, ya, ibunya suka dandan. Lipstiknya diambil, akhirnya anak antum ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan suka bersolek, berdandan, masih kecil. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini harus dijaga. Jadi tidak semua mukhalathah annas, ya, dibolehkan, ya, ada tafsilnya. Kalau tidak memudaratkan antum, keluarga antum, anak-anak antum, tafadhal, boleh bergaul. Tapi kalau di sana ada perkara-perkara yang haram, nah, jangan main dulu sama teman-teman itu, ya. Dijaga anak-anak kita, ya, Wan. Nah, tapi jangan terus mengurung anak-anak kita. Antum arahkan untuk bergaul kepada teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Nah, kamu kalau mau main, main di sana aja. Nah, ini pendidikan tarbiyah yang harus kita terapkan di keluarga kita agar keluarga kita ini terjaga. Nah, disebutkan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, la yukhalitu sayyul khuluq, jangan kalian bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Fa innahu yad'u ila illa syarr. Tidaklah seorang yang bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya melainkan dia akan mengajak kepada kejelekan. Nah, ini nasihat salaf, ikhwan. Jangan bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Nah, disebutkan dalam kitab Musawiul Akhlaq halaman 20. Kemudian disebutkan juga apa yang dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah, yabqa as-salih salihan hatta yusahibu fasidan fa'idha sahabathu fasada. Orang yang soleh tetap dia akan menjadi orang yang soleh sampai dia berteman dengan orang yang jelek akhlaknya. Perhatikan ikhwah, ya. Perhatikan ayuhat talabah. Orang yang soleh akan tetap soleh dia sampai dia berteman dengan orang yang fasid, orang yang jelek. Nah, faida sahabatuhu fasad. Kalau dia sudah berteman dengan orang yang jelek, tunggu enggak lama dia akan ketularan. Nah, barakallahu fikum. Anak antum rajin misalkan, kemudian berteman dengan ya anak-anak yang jelek akhlaknya, yang malas beribadah, nah jarang sholat, ya akhirnya menjadi rusak. Nah, kata beliau rahimahullah, mithlu miyahul anhar, seperti air sungai. Nah, takunu hulwatun adzabah hatta tukhalitu ma'ul bahr. Air sungai itu akan tetap segar, tetap rasanya tawar, enak, sampai dia bercampur dengan air laut. Nah, fa'idha khalatahu malahat wa amtarat wa fasadat. Kalau sudah air tawar, air sungai yang segar tadi, yang ya dari pegunungan tadi, sudah bercampur dengan air laut, maka air yang tawar tadi berubah menjadi asin. Nah, berubah menjadi getir, ya. Atau sudah rusak, ya. Rasa tawarnya tadi rusak. Nah, disebutkan di dalam kitab Iqash Uli Himam di dalam halaman 9. Syekh Abdul Aziz Ibn Salman rahimahullah menyebutkan orang soleh tidak akan berubah menjadi orang yang jelek, ya. Dia tetap soleh selama dia menjaga pertemanan. Maksudnya apa, ikhwan? Nah, musahabatul akhyar ya'ud ilal istiqomah. Berteman dengan orang yang baik ini bisa mengantarkan kepada istiqomah. Jadi kalau antum ingin istiqomah, bersahabat dengan salafiyin. Nah, ummahat, akhwat, ingin istiqomah di atas salafiyah, berteman dengan akhwat salafiyah. Nah, ya, jangan berteman dengan ya orang yang ya, rusak agamanya, rusak fikrahnya. Ya, ini. Jadi untuk menjaga istiqomah dibutuhkan untuk pandai memilih teman, ya. Barakallahu fikum. Kalau antum menjaga pertemanan, ya, masya Allah, teman yang dia ikat adalah teman-teman, nah, yang seakidah, semanhaj, orang-orang yang baik akhlaknya, terjaga dia di atas istiqomah, ya. Demikian juga tulab, ya, talabatul ilm, santri misalkan. Berteman dengan sesama tulab, ya, yang seakidah, semanhaj, barakallahu fikum. Contohnya banyak, ya. Nah, dulu ustaz kita, tetapi ketika berteman dengan ustaz-ustaz yang enggak jelas manhajnya, 1 tahun, 2 tahun masih bersama kita ustaz ini. 3 tahun dia merasa enak berteman dengan ustaz yang beda manhaj itu tadi, ya, karena penuh dunianya makmur, ya, dunianya makmur. Oh iya, kalau bergabung dengan duat salafiyin, dai-dai salafi, ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Ya harus berani berkorban. Akhirnya dia apa? Bergabung dengan duat hizbiyah, dai-dai hizbiyin. Wah, enak makmur, dapat fasilitas mobil, fasilitas rumah. Nah, wah, apa iya, Sat? Iya, ya. Nah, ditawari, ikhwan. Tapi antum harus, kata Syekh Mukbil, kathirud du'at La inzalaku ilad dolala wa ilal hisbiyah la bisababin syubuhat walakin bisababil mal. Banyak da'i-da'i salafiin dulu dia istiqomah di atas al-haq, mereka binasa kepada hisbiyah, kepada kesesatan, bukan karena syubuhat, ya, bukan kalah argumen, bukan. Kokoh, da'i salafi kokoh, punya dalil, punya hujah, argumen, al-bayan. Tetapi mereka inzalaku bisababil mal. Mereka hancur, hilang dari barisan du'at salafiyin karena fulus, ikhwan. Ya. Nah, jadi terfitnah dengan dunia. Nas'alullah salama, ikhwan. Nah, maka harus siap seorang salafiyin yang istiqamah di atas sunnah Rasul alaih salatu wassalam, dia melihat potret sa'nu as-shahabah, ya, bagaimana kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Sabar ketika mereka diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sabar. Walhamdulillah kalau dia mendapatkan istri yang soleha, sama-sama di atas manhaj yang sama, masya Allah, ikhwan. Paling ributnya kalau enggak ada uang, enggak ada makanan, ribut-ribut gitu, habis itu adem lagi. Karena itu tadi, satu manhaj, ya. Nah, tapi kalau seorang, ya, tidak sabar di atas ujian-ujian duniawi, maka syaitan akan menyeret dia, nah, untuk dia keluar dari manhaj ini, yaitu tadi bergabung dengan barisan-barisan du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru kepada neraka jahannam, yang mereka menjual agama untuk dunia mereka. Nah, di akhir zaman ini kata Rasulullah, katsiratun jiddan, ikhwan, banyak du'at ala abwabi jahannam. Enak aja menjual agama, ya. Nah, barakallahu fikum. Dia di apa namanya, dipakai oleh seorang politikus, seorang ustadz, ini ustadz ini pengikutnya banyak, diincer ini, Gus ini, apalagi Gus, kalau Jawa Timur kan Gus, wah ini Gus ini, lantang ini teriakannya, dideketi, Gus, jamaahnya berapa Gus, ribuan, gak bisa ngitung, nah, Gus bisa merapat ke, nah, ke saya, gak gampang. Ah, gampang Gus. Butuh apa Gus? Waduh, mobil saya ini mobil tahun 80-an. Perlu direyen. Wah, gampang, besok datang mobil Innova tahun 2019. Nah. Wah, cuma mobil. Wah, enggak cukup. Pengikut saya ini banyak. Nah, rumah saya lihat itu. Masa rumah atapnya sudah, nah. Wah, gampang Gus. Nah, gitu ikhwan. Akhirnya apa dia? Dia tidak lurus di dalam menyampaikan al-haq. Nah, karena apa? Penuh dengan politik. Ya. Karena dia sudah menjual agamanya. Nah, yang dulu dia A, teriak lantang A, bisa C. Ya, pelo katanya orang. Nah, ya. Orang yang stroke, ya, yang ngomongnya A, gitu. Tidak bisa lurus. Nas'alullah salam. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mempunyai akhlak di dalam bergaul dengan sesama manusia. Lamma afrautu wa lam ahqidu ala ahadin arhatu nafsi minhumul adawat. Ketika aku memaafkan manusia, memaafkan teman, dan tidak mendengki kepada seseorang, maka jiwaku bisa istirahat. Nah, lapang roha. Nah, minhumul adawat, bisa istirahat dari apa? Dari permusuhan, ya. Dari kegelisahan permusuhan. Dengan itu tadi, sifat memaafkan, tidak mendengki, ya, salah seorang pun. Walaupun dia mungkin dilukai oleh temannya, dia itu tadi, memaafkan. Barakallahu fikum. Kemudian qala rahimallahu, Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, annas da'un wa dawa'un nas qurbuhum wa fi a'tazalahum qad'ul mawaddat. Manusia itu penyakit, ya. Jadi manusia ini, antum bergaul dengan manusia ini penyakit sebetulnya. Nah, mereka ini penyakit. Tetapi dawa'un nas qurbuhum, obatnya itu antum mendekati mereka. Wah, apa yang dimaksud Imam Syafi'i ini? Manusia ini penyakit, ya. Tetapi obatnya justru mendekati mereka, maksudnya bergaul dengan mereka, ya. Itu, ya benar memang. Kalau antum, ya, menyendiri, eksklusif di masyarakat, waduh, antum capek telinga antum ini. Dapat omongan ini, ya, cibiran ini, hinaan ini. Tapi kalau antum bergaul, siapa sih yang nggak senang dengan saya? Antum dekati, bermuamalah yang baik. Akhirnya ketika kenal, dia jadi sayang sama antum. Wah, masya Allah, baik ini, fulan ini. Pak Abu ini baik. Ya. Nah, karena itu tadi. Karena tidak kenal, akhirnya seperti itu. Kemudian, وَفِعْتَزَلَهُمْ قَدْءُ الْمَوَدَّةِ. Dan dalam perbuatan menjauh dari manusia, menjauh dari bergaul dengan sesama, itu akan memutus kasih sayang. Nah, jadi ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhina lam yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Nah, jadi bersabar ikhwan. Ya, apalagi kita masyaallah hari demi hari bertambah banyak ikhwah kita yang mengenal salafiyah. Nah, maghribnya jam berapa ini Pak? Sampai 25. Tayib. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas istiqamah wa tsabat ala sunnah hatta al-maut. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.